Apa hukum bermain catur? Bermain catur dilarang. Tidak diperbolehkan permainan catur sebagaimana difatwakan oleh para ulama. Dan ada beberapa riwayat dari sahabat juga yang melarang permainan tersebut, walaupun mungkin model caturnya dulu dengan sekarang ada sedikit perbedaan tentunya pada barangnya, namun tata cara bermainnya kurang lebih sama. Dalam bahasa Arab disebut asy-syatranj, dan itu dilarang oleh para ulama.